السلام عليكم ورحمة الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد ما أسر المسلمين para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-79. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, bab tentang sifatu as-shalah. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua kata beliau. Rukun yang pertama adalah niat. Kita memasuki rukun yang kedua. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua. Walabzut takbiri muta'ayyinun bil-arabiyyati. Lapas takbir, yaitu takbiratul ihram, muta'ayyinun, telah ditentukan bil arabiyah, dan harus menggunakan bahasa Arab. Jadi dia telah ditentukan oleh syariat, telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, harus menggunakan bahasa Arab. Tidak bisa kita katakan Allah Maha Besar misalnya, atau dengan bahasa yang lain selain bahasa Arab. Itu tidak diperbolehkan. Wahuwa, dan lafaz takbir itu adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar, itu lafaz takbir. Atau boleh juga dalam mazhab Imam Syafi'i, Allahu Akbar menjadi Allahul Akbar. Ada penambahan alif lam di kata Akbar. Walaupun ini diperdebatkan oleh para ulama, tetapi mazhab Imam Syafi'i berpendapat tidak masalah Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Kata mereka, karena alif lam yang muncul di kalimat akbar tidak mengubah makna dari kata tersebut. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan poin ini. Beliau berkata, wa dalilu dzalik, adapun dalilnya adalah al-ittiba li fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam, berittiba kepada perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam mulaziman fi takbiratil ihram li hadhihi as-sighah, dan nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melazimkan sighah ini, ya susunan kata ini ketika beliau mengucapkan takbir, selalu dengan kata yang tadi kita sebutkan, yaitu Allahu Akbar. Wal ibadatu yatawaqqafu fiha 'alal manquli anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, sebagaimana sudah dimaklumi, adalah yatawaqqaf, berhenti pada apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi pernah bersabda, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan salat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, dari hadis Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda. Tidaklah sah salat seseorang sehingga dia berwudu. Fayadha'ul wudu'a mawadhi'ahu. Kemudian dia menempatkan wudu itu sesuai dengan tempatnya. Dia kerjakan dengan tartib sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqulu Allahu Akbar. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Setelah dia berwudu, dia menghadap kiblat tentunya, lalu dia mengucapkan Allahu Akbar. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabarani dan para periwayatnya adalah para periwayat yang sahih. Beliau sebutkan dalam kitab Majma'u Az-Zawaid. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Jadi lafaz takbir itu haruslah bil arabiyah, muta'ayyinun ya bil arabiyah. Dia harus menggunakan lafaz yang berbahasa Arab, yaitu Allahu Akbar, atau menurut mazhab Syafi'i Allahul Akbar. Walaupun sekali lagi itu masalah yang diperdebatkan. Tentunya kita keluar dari perdebatan lebih bagus. Artinya ambil yang disepakati, yaitu Allahu Akbar. Walau asqata harfan minhu. Seandainya seseorang yang sholat menghilangkan satu huruf dari lafaz takbir. Au sakata baina kalimataihi. Atau seseorang diam di antara kalimat itu. Ya. Au zada bainahuma wawan. Atau ditambahkan di antara keduanya waw. Au bainal ba war ra alifan. Atau antara ba dengan ra ditambahkan alif. Lam tan'aqid. Dalam kondisi-kondisi ini tidak sah. Satu, dihilangkan hurufnya. Misalnya apa? Dihilangkan ra misalnya. Allahu akbar. Tidak sah. Karena dihilangkan satu huruf. Atau berhenti di antara dua kalimat. Allah akbar. Tidak sah. Ini tidak disebut takbir. Ya, tidak disebut takbir menurut pengertian syariat. Atau ditambahkan waw. Allahu Akbar. Ini pun tidak disebut takbir, ya. Atau ditambahkan antara ba dengan ra alif. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Ah, itu tidak sah. Beliau katakan lam tan'aqid. Tidak sah salatnya. Kenapa? Li adami itiyanihi bit takbiril matlubi fi surati naqsi harfi minhu. Karena mereka, orang yang melakukan itu, tidak melakukan takbir dengan benar, ya, ketika terjadi pengurangan huruf misalnya, atau tidak dianggap takbir sama sekali ketika misalnya dikasih jeda atau ditambah wawu di tengah-tengah antara Allah dengan Akbar, itu tidak dianggap sebagai takbir. Oleh karenanya, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, hati-hati dengan empat kondisi ini. Satu, asqata harfan, menghilangkan satu huruf. Yang kedua, sakata baina kalimataihi, berdiam di antara dua kalimat. Atau menambahkan waw di antara dua kalimat. Atau menambahkan alif antara ba dengan ra. Jadi enggak boleh kita baca bar, ya, tapi bar. Ya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Ya, itu tidak diperbolehkan. Para pemirsa negatif yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau seseorang bisu? Dia muslim, tentunya dia wajib salat. Bagaimana kalau dia seorang yang bisu? Ya, dikatakan oleh beliau, fa in ajaza li kharsin wa nahwihi wajaba tahriku lisanihi wa syafataihi taqatahu. Seandainya seseorang tidak bisa mengucapkan takbir dikarenakan dia bisu atau dikarenakan sebab yang lain, dia tetap wajib menggerakkan lisannya dan lidahnya. Lisan artinya lisan, ya lidah, mohon maaf. Wasyafataihi, bibir. Jadi walaupun seseorang misalnya adalah tidak mampu mengucapkan dua kata ini, Allahu Akbar, tetapi tetap wajib baginya paling minimal menggerakkan lidahnya dan bibirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harus ada terlihat gerakannya. Gerakan di lisan, yaitu di lidah, dan gerakan di bibir. Allahu Akbar. Walaupun tidak ada suaranya. Ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, maksudnya adalah qadra ta'atihi. Yaitu seseorang mengerjakan satu perintah sesuai dengan kadar kemampuannya. Li'annal qira'atal wajibata tastalzimu at-tahrik. Karena dalam bacaan yang wajib itu harus ada gerakan mulut. Fa'idha ajaza anha lam yasqut ma yaqdir alaihi wa huwa tahrik. Kalau suara tidak muncul, maka gerakan yang paling minimal. Li'annal maysura la yasqutu bil ma'sur. Karena hal yang mudah tidak gugur gara-gara hal yang sulit. Kama taqarrara ma'ana, sebagaimana kaidah ini sudah sering terulang-ulang. Ya, dan ini dasarnya hadisnya sudah sering kita baca ya. Wa ma amartukum bihi ya wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan kepada kalian satu perintah, kerjakanlah semampu kalian. Kalau aku memerintahkan kalian dengan satu perintah, maka fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah semampu kalian. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Fa in lam ya'rifil arabiyyata kabbara bi ayyi lughatin syaa." Kalau seseorang tidak tahu bahasa Arab sama sekali. Sama sekali dia tidak tahu bahasa Arab. Apa yang harus dia lakukan? Kata muallif rahimahullah, kabbara bi ayyi lughatin syaa. Maka hendaknya dia takbir dengan bahasa apapun yang dia inginkan. Wa alaihi, tapi dia wajib an yata'allama in amkanahu. Dia wajib belajar kalau memungkinkan. Fa in ahmala, tapi kalau dia lalai mempelajarinya, ma'al qudrati, padahal dia mampu mempelajarinya, wa dhaqal waqt, ya, dan waktunya sempit, waktu sholat sempit misalnya, tarajjama wa aada as-shalah, dia boleh saja menerjemahkan takbir tersebut, tapi dia wajib mengulang sholatnya. Dia wajib mengulang sholatnya. Ini pun besar kemungkinan ya beliau berdalil dengan mastata'tum, semampu kalian. Tapi tentunya mempelajari takbir bukan sesuatu yang sulit. Kalau sekedar takbir ya, Allahu Akbar. Ya, artinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Sulit kita mendapatkan bayangan atau gambaran, ada orang tidak bisa mempelajarinya. Dan ini tidak butuh waktu yang lama. Kecuali kalau Al-Fatihah ya. Seseorang baru masuk Islam misalnya. Ya, seseorang baru masuk Islam lalu dia belum hafal Al-Fatihah, mungkin kita bisa pahami. Tapi kalau Allahu Akbar, saya rasa pendek sekali. Dan kalau dia tahu artinya Allah Maha Besar, artinya dia sempat bertanya apa arti Allahu Akbar. Ya, dia sempat bertanya arti Allahu Akbar. Lalu dikatakan di sini wa aqallut takbiri wal qiraati. wa aqallu at-takbiri wal qira'ati wa sa'iril adhkari an yasma' nafsahu aw ay yusma' nafsuhu. Paling minimal seseorang dianggap takbir atau seseorang dianggap membaca atau seseorang dianggap berzikir dalam sholat apabila dia bisa mendengarkan, dia sendiri bisa mendengar, ya, dirinya sendiri bisa dengar. Artinya kalau dirinya sendiri tidak dengar, itu tampaknya bukan bertakbir. Harus mendengar minimal dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dengar, mungkin para pemirsa tidak dengar. Itu aqallut takbir, wa aqallul qira'ah, wa aqallu sa'iri al-adhkar. Paling minimal. Jadi kita baca Fatihah, kita baca Subhana Rabbiyal Azim, kita baca Subhana Rabbiyal A'la, kita baca Iftitah. Ini kan semua pelan. Aqalluha, paling minimalnya adalah kita bisa mendengar. Allah Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal. Saya bisa dengar Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Itu paling minimal. Kalau tidak ada suaranya sama sekali, la tusammal qira'ah. Tidak disebut dengan membaca. Ya, tidak disebut dengan membaca. Ini penting untuk kita perhatikan. Sebagian orang hanya atau dengan hatinya, tidak dengan hati, dengan lisan. Ya. Dahulu para sahabat bertanya, kalau sholat zuhur dan asar, apakah Nabi membaca sesuatu? Para sahabat membaca, "Naam." Ya. Betul, Nabi membaca. Wa kaifa ta'rifun? Ya, lalu bagaimana kalian tahu bahwa Nabi membaca sesuatu ketika sholat zuhur dan asar? Maka mereka berkata, bittirabil liha. Kami melihat janggut Nabi yang bergerak-gerak. Bittirabil lihiyah. Janggutnya bergerak-gerak. Dan itu menunjukkan Nabi membaca. Kalau tidak membaca, tidak akan bergerak-gerak janggut Nabi. Alaihi salatu wassalam. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, idza kana sahihu sam', paling minimal kan terdengar sendiri apabila telinganya sehat. Apabila telinganya sehat. Bila aridin, dalam kondisi tidak ada kebisingan. Wa yajharul imamu bit takbirati kulliha. Dan imam menjaharkan semua takbir. Imam menjaharkan semua takbir. Karena takbir nanti ada yang wajib, ya, seperti takbiratul ihram, ada yang sunnah. Yang sunnah ya takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Takbir-takbir yang menandai perubahan posisi. Dari berdiri menjadi ruku. Dari berdiri menjadi sujud, sujud menjadi duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, kembali sujud. Dari sujud bangkit, dari tasyahud awal bangkit, itu pakai takbir. Nah, selain daripada takbiratul ihram itu sunnah. Yang wajib adalah takbiratul ihram. Bahkan dia adalah rukun, ya, rukun. Lalu dikatakan di sini, dan imam menjaharkan bit takbirat dengan takbir kulliha, seluruhnya. Ya, nadban, hukumnya sunnah. Li ajli an yasma'al ma'mumin, tujuannya agar para makmum mendengar. Fayu'allimu faya'lamu salatahu wa intiqalatihi fayutabi'uhu. Agar para makmum tahu sholatnya imam, dan agar makmum bisa mengikuti apa sholatnya imam. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullah, wa yushtaratu an yukabbir ay yukabbir qa'iman fil fard. Disyaratkan orang yang sholat wajib, dia takbir dalam kondisi berdiri. Kalau tanpa alasan sakit atau tidak mampu berdiri, wajib dia berdiri. Kalau dia takbir tidak berdiri, menurut para ulama tidak sah. Karena hukum asalnya, berdiri dalam sholat yang wajib adalah wajib. Ya, hukumnya wajib. Lalu dikatakan di sini, fa in waqa'a minhu harfun fi ghairil qiyami lam tan'aqid fardhon. Seandainya ada satu huruf saja dari ucapan takbir yang diucapkan saat dia belum berdiri, maka lam tan'aqid fardhon, tidak dianggap salat yang wajib. Karena salat yang wajib harus berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Sudah kita baca ayat-ayatnya tentang kewajiban berdiri. Ya, Rasulullah berkata, "Shollu qiyaman." Salatlah kalian dengan berdiri. Fa in lam yastati, fa in lam tastati faq'udan. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Harus tidak bisa dulu. Wa in lam tastati fa'ala jam. Kalau tidak bisa juga berbaring. Ya, dari di atas rusuk sebelah kanan. Fa in waqa'a minhu harfun fi ghairil qiyami lam tan'aqid fardhon. Kalau seseorang tak ada sebagian dari takbirnya yang diucapkan bukan ketika dia berdiri, ya, lam tan'aqid fardhon, maka salat yang dilakukan tidak dianggap fardu. Wa tan'aqidu naflan, tetapi dianggap salat sunnah. Karena salat sunnah tidak harus berdiri. Artinya boleh saja dikerjakan dalam kondisi duduk salat sunnah. Tapi salat wajib tidak bisa duduk. Illa min uzrin. Illa min uzr. Kecuali kalau ada uzur, uzur syar'i. Kalau tidak ada uzur, tidak diperbolehkan. Lijahilit tahrim. Ya, ini pun khusus bagi orang yang mengetahui atau yang belum tahu keharamannya. Jadi ada orang, dia ingin sholat, dia gak tahu bahwa sholat wajib itu harus berdiri, tegak. Dia belum berdiri, dia sudah apa? Sudah takbir dengan niat sholat yang wajib. Ya, atau setengah dari takbir itu Allah, dia masih bungkuk. Artinya belum berdiri. Baru pas berdiri, dikatakan tidak sah dianggap yang wajib. Karena yang wajib harus berdiri, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin gak jatuhnya salat sunnah? Mungkin, kata beliau. Tapi dengan syarat, lijahilit tahrim, dia tidak tahu bahwa hal itu haram. Ya, duna alimihi. Kalau orang sudah tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan, maka dia bermain-main. Ya, bermain-main dengan syariat. Bermain-main dengan sholat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa yundabu raf'u yadaihi hazwa mankibaihi. Disunnahkan mengangkat kedua tangannya sejajar pundaknya. Disunnahkan mengangkat kedua tangan sambil takbiratul ihram hazwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya. Ya, kata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, Allahu Akbar. Ya, sejajar dengan pundaknya. Mufraqatul asabi, dalam kondisi tangannya terbuka seperti ini, ya, terbuka. Allahu Akbar seperti ini. Ma'at takbir, berbarengan dengan takbir, ya. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, hal ini berdasarkan hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qal, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi shalah. Aku melihat Nabi memulai sholat dengan takbir. Farafa'a yadaihi yukabbiru. Maka Nabi mengangkat tangannya sambil takbir. Hatta yaja'alahuma hadwa mankibaihi. Sampai Nabi meletakkan ya kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Hadisnya sahih. Ya. Muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fa in tarakahu amdan. Apabila seseorang meninggalkan mengangkat tangan secara sengaja. Au sahwan, atau dia lupa. Ata bihi fi asna'it takbiri la ba'dahu. Dia masih boleh melakukannya selama masih takbir. Misalnya dia sudah berkata, Allah, tapi dia enggak ngangkat tangan, dia lupa. Allahu Akbar misalnya. Itu enggak ada masalah. Tapi kalau takbirnya sudah selesai, tidak boleh lagi dia apa? Mengangkat tangannya. Wa takunu kaffahu ilal kiblati maksyufataini. Kedua telapak tangannya dihadapkan ke arah kiblat, begini ya. Menghadap ke arah kiblat terbuka. Maksyufataini. Ya. Wa yahuttuhuma ba'da takbiri ila tahta sadrihi wa fauqa surratihi. Beres mengangkat tangan, ya, beres mengangkat tangan sejajar pundak, dia letakkan, ya, dia letakkan ila tahta sadrihi fauqa surrah. Dia letakkan di bawah dada, di atas perut, di atas pusar. Ya, bagaimana? Ya, jadi di bawah dada, di atas perut. Ya. Lalu dikatakan di sini wa yaqbidu qu'ahul aisar bi kaffihi al-ayman. Kemudian pergelangan bagian bawah yang sebelah kiri dipegang oleh apa? Jari sebelah kanan, begini ya. Ya, di bawah dada. Ya, digenggam. Ya, menggenggam. Jelas para pemirsa Niaga TV, digenggam apa? Pergelangan tangan sebelah kiri digenggam oleh tangan sebelah kanan. Dalilnya adalah berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Wa'il Ibni Hujair radhiyallahu ta'ala an, annahu ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah. Nabi mengangkat tangannya ketika masuk ke dalam salat. Summa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Wa yanzuru ila mawdhi'i sujudihi, dan hendaknya dalam kondisi mohon maaf tangan kanan sudah di atas tangan kiri, lalu pandangan mata yang paling bagus adalah ila maudhi'i sujudihi, memandang ke tempat dia akan sujud. Ya, memandang ke tempat dia akan sujud. Dikatakan di sini li'annahu ajma'u liqalbihi wa fikrihi, karena kita bisa mengkonsentrasikan pikiran dan hati ketika kita memandang tempat sujud, tidak disibukkan dengan orang yang lewat lalu lalang dan lain sebagainya. Walianna tardidan nazari min makanin ila makan akhar yushgilul qalbu wa yamna'u kamalul khusyu. Karena menggerakkan mata ke depan dan bergerak-gerak itu akan menghilangkan kehusyuan. Akan lebih sulit seseorang mendapatkan kehusyuan. Maka yang paling bagus adalah menempatkan mata ke arah tempat dia sujud. Ini ma'asyiral muslimin, beberapa poin yang kita baca dalam pembahasan tentang takbiratul ihram. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas pembahasan tentang ma yakunu fil qiyam ba'da takbiratul ihram wa qabla al qiraah. Apa yang dilakukan ketika kita berdiri ya, setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Fatihah, apa yang harus kita lakukan? Insyaallah itu yang akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, kita kembali lagi setelah selingan berikut ini. Mesin jahit karung tipe MSP JK99 menjahit karung dari berbagai bahan material secara cepat dan mudah. Hasil jahitan karung lebih rapi, kuat dan berkualitas. Cocok untuk Anda yang bergerak di bidang pengemasan atau produksi pembuatan karung. Desain minimalis dan elegan, cocok untuk berbagai macam model dan skala usaha hingga home industry. Menggunakan motor listrik dengan kecepatan jahit 1500 hingga 1700 nidal per menit. Desain compact mendukung penggunaan secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dioperasikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin dumpling skin tipe MKS. KLS 96 dari Maxindo untuk kebutuhan usaha dalam membuat aneka kulit pangsit, siomay, gyoza, dan makanan sejenis lainnya. Cocok untuk mendukung usaha resto atau usaha yang bergerak di bidang produksi dumpling skin. Mesin terbuat dari material top quality yang awet dan food grade. Desain compatible untuk menunjang produksi secara kontinu. Memproduksi aneka kulit dumpling secara cepat dan efisien dengan ukuran ketebalan hasil akhir yang seragam. Terdapat fitur dua jenis cetakan bentuk bulat dan kotak. Dengan ukuran diameter 8 cm, sangat praktis. Cetakan dapat diganti dengan ukuran lainnya. Kapasitas produksi 60 piece per menit secara kontinu. Mudah disetting dan digunakan. Minimalis dan tidak makan tempat, sehingga cocok ditempatkan pada dapur berbagai skala usaha. Mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali membuka dua layanan. Ada layanan telepon 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan pesan singkat di 0812-9345-5676. Masih dalam pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Ada penelpon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Ya. Mau ya? Nanya tentang takbir tadi, Ustaz. Bertanya tentang? Ucapan takbir tadi. Baik. Kan misalnya kan dari kita sujud, Ustaz. Baik. Ke berdiri itu kapan dimulai? Kan panjang tuh Allahu Akbar. Khawatir tadi pengucapan salah kan, Ustaz. Yang kemudian lagi kalau seandainya kan kita di rumah seorang akhwat atau imam gitu. Berapa besar suara yang bisa kita keluarkan dikala misalnya sholat subuh atau maghrib atau isya? Kemudian kita kan kalau misalnya kita mau sholat sunat qobliyah gitu, Ustaz, berapa jarak antara azan ke mulai sholat itu, Ustaz, yang diperbolehkan? Walaupun kadang-kadang kan kita berwudu kan, seandainya ini begitu azan kita berwudu, atau pas itu ada sesuatu lagi yang kita butuh kita kerjakan, bukan disengaja ada hal yang urgen gitu, kita kerjakan terus. Kita pengen tidak tinggalan sholat sunnah tadi. Baik. Berapa jarak antara mulai itu ke sholat wajibnya, gitu, yang diperbolehkan? Baik, itu saja Ibu. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyak. Baik, dari Ummu Nisa di Riau tadi ya. Jadi yang pertama, kapan kita mengucapkan takbir? Ketika kita bangkit dari apa namanya, dari sujud ke berdiri. Kata beliau itu kan panjang, ya. Allah alam bisaf ya. Ketika kita masih bungkuk, sebelum kita tegak berdiri, kita takbir, ya. Ketika kita masih apa namanya dalam kondisi bungkuk, belum sempurna berdiri, ya, sambil kita sedikit berdiri, Allahu Akbar, ya. Artinya sambil kita dalam kondisi perpindahan dari sujud ke berdiri, sambil kita mengucapkan takbir, ya. Allahu Akbar. Ya, artinya masih dalam kondisi bungkuk, belum tegak berdiri, ya, kita mengucapkan apa? Takbir. Dan mengucapkan takbir di sini adalah sunnah. Kita sebut dengan takbir intiqal. Takbir perubahan atau perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain. Jadi tidak harus dari apa? Dari pas sedikit bangun misalnya Allah, enggak juga. Tapi ya ketika sudah mulai bangkit, ya, bungkuk menuju berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allah alam bisawab. Itu yang pertama. Apakah ada batas minimal setelah azan itu kapan kita masih boleh sholat sunnah dan kapan kita sudah tidak boleh lagi sholat sunnah? Allah alam bisawab, tidak ada batasannya ibu. Artinya ibu misalnya mendengar azan pukul 12 kurang 15 menit misalnya. Lalu ibu baru sempat sholat di pukul 1 dikarenakan ada sebab yang tertentu dan bukan karena ibu lalai, ibu baru sholat pukul 1 siang. Apakah ibu masih boleh qobliyah dan ba'diyah? Enggak ada masalah. Tetap kita melaksanakan qobliyah zuhur. Jadi qobliyah zuhur itu kaitannya dengan sholatnya, bukan kaitan dengan azan. Azan itu penanda masuknya sholat zuhur. Adapun qobliyah dan ba'diyah itu kaitan dengan sholatnya, sholat zuhurnya. Ya, jam 2 masih boleh enggak qobliyah ba'diyah? Apa salahnya? Itu kaitannya dengan sholat, bukan dengan azan. 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Ya, jadi tidak harus pas azan kita langsung mengerjakan, enggak juga. Kalau memang ada kondisi tertentu di perjalanan atau lain sebagainya, lalu kita baru sempat sholat jam 1, ya kerjakan dulu 2 rakaat qobliyah, baru setelahnya ba'diyah. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan dari Bapak Ibrahim di Kepri, Kepulauan Riau. Apa ucapan imam? Apa ini tidak terlihat? Apa ucapan imam sholat ya? Apa ucapan imam sholat jenazah untuk memulai sholat sama ucapan sholat fardu berjamaah untuk meluruskan? Apa ucapan imam sholat berjenazah untuk memulai sholat sama ucapan sholat fardu berjamaah untuk meluruskan dan merapatkan? Kalau ucapan imam sholat jenazah hampir sama dengan sholat fardu. Sawu sufufakum, ya sawu sufufakum, fa inna tasbiyatas sufu min tamamis sholat. Begitupun salat yang wajib, sawu sufufakum tarasu, ya la tadau furujat lisyaitan misalnya. Begitu sama saja, sawu sufufakum, diluruskan, dirapihkan safnya. Ya, jadi sama antara yang diucapkan oleh apa? Imam salat jenazah dan imam salat yang wajib, karena dua-duanya disunnahkan untuk meluruskan dan merapatkan saf. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya apabila dalam salat membaca Al-Fatihah tidak pakai basmalah? Apakah salat sunnah tahiyatul masjid termasuk salat sunnah mutlak? Yang pertama, Allah alam bissawab ya, para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah basmalah adalah ayat pertama dari Al-Fatihah ataukah bukan. Ya, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, basmalah bukanlah ayat pertama dari Al-Fatihah, tetapi dia adalah ayat tersendiri yang muncul di dalam semua surat dalam Al-Quran kecuali Al-Bara'ah atau At-Taubah. Tetapi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan mudah-mudahan ini pendapat yang kuat ya, walaupun perdebatannya sangat luar biasa, dalil kedua belah pihak begitu luar biasa ya. Banyak ulama yang menguatkan pendapat yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Banyak sekali. Dan pendapat mereka memiliki argumentasi yang menurut saya sangat kuat ya. Tetapi ya kita, apalagi di negeri kita yang mayoritas bermazhab Imam Syafi'i, tentunya pendapat yang kita pegang adalah basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Walaupun nanti terjadi perdebatan lagi antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cenderung menjaharkan bismillah. Imam Ahmad cenderung berpendapat mensirkan, walaupun keduanya pernah dilakukan oleh Nabi. Dan yang lebih sering dilakukan oleh Nabi adalah mensirkan. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, ya sallaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman ya wa Ali, aku salat di belakang Nabi dan para khulafaur rasyidin, tidak satu orang pun di antara mereka aku dengar membaca bismillah. Ya, dalam riwayat dikatakan mereka mensirkan bismillah. Mereka mensirkan bismillah. Apakah tahiyatul masjid salat mutlak? Tidak ya, salat yang ada sebabnya. Salat yang ada sebabnya. Salat dzatus sabab, salat yang memiliki sebab. Sebabnya masuk masjid. Wallahul muwaffiq. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fik ya Ustaz. Allah yabarik fik. Silakan. Ini Ustaz. Tentang posisi di ini Ustaz, di rukuk gitu Ustaz ya. Baik. kan kalau rokok itu posisinya harus lurus itu ya. Kalau ditaruh air, gimana agar tidak tumpah? Kadang bikin kayak gini ini benar apa enggak gitu ya Ustaz, kalau sedang rokok itu Ustaz ya. Baik. Kalau sedang berpikiran yang kayak gitu gimana Ustaz? Kalau misalnya ada agak condong terus agak enggak lurus, kan kita kan enggak tahu ya Ustaz ya. Lurus enggaknya antara punggung dan kepala begitu Ustaz, itu bagaimana kalau punya pikiran kayak gitu Ustaz? Baik. Terus kemudian yang kedua Ustaz, ini apa di luar tema ini Ustaz ya? Baik. Tentang Nabi Adam itu ada orang yang mengatakan turunnya Nabi Adam keluar dari surga itu ya turunnya di bumi India begitu Ustaz. Ini sohya panda kedek, kemudian itu bumi apa itu Hawa turunnya di mana di Madinah begitu Ustaz. Itu sohya panda Ustaz. Baik. Kalau enggak sohya itu terus turunnya Nabi Adam itu di mana, di bumi mana, terus bumi Hawa itu di bumi mana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz Tikron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah ruku ya, bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku amkana yadahu ala rukbataihi. Nabi meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Itu harus dipahami betul. Posisi tangan itu di lutut. Ya, dalam riwayat dikatakan seolah-olah beliau menggenggam, mencengkeram lututnya begini. Jadi harus pas di bagian lutut. Ya, yakbit rukbataihi. Nabi mencengkeram atau menggenggam kedua lututnya. Itu satu. Yang kedua, hasoro zohrohu. Dalam riwayat Nabi, hasoro zohrohu. Nabi luruskan punggungnya. Ya. Lalu Nabi jadikan kepalanya di depan punggungnya. Artinya kepalanya itu tidak dengak ke atas dan tidak turun ke bawah. Tetapi sejajar dengan apa? Sejajar dengan punggungnya. Kepala Nabi sejajar dengan punggung. Artinya tidak turun ke bawah, tidak juga melihat ke atas. Tapi lurus. Ya. Apakah harus dipastikan diletakkan air tidak jatuh? Tidak juga. Ya tidak juga, tapi berusaha semaksimal. Dan itu bisa dibantu lurus itu dengan cara tadi, memastikan tangan kita menggenggam bagian lutut. Itu sangat membantu sekali agar ruku yang kita lakukan menjadi benar. Ya, jadi jangan di atas lutut atau jangan di bawah lutut, tapi letakkan persis di lututnya, bahkan dalam bentuk menggenggam. Ya, lalu setelah itu berusaha kita tekan sedikit ke bawah. Ya. Lalu kalau laki-laki, tangan ini pergelangan atas dijauhkan dari rusuk. Kalau perempuan didekatkan. Perempuan sebaliknya malah didekatkan. Itu yang pertama. Adam turun di mana alaihissalam? Allah alam bisawab ya, tidak ada riwayat yang pasti terkait dengan masalah itu. Dan para ulama banyak pendapat ya. Ada yang bilang di India, lalu Hawa turunnya di Jeddah. Lalu mereka bertemu di Jabal Rahmah dan lain sebagainya. Ini banyak berita-berita, tetapi kita tidak tahu Allah alam bisawab mana riwayat yang sahih. Dan jarak kita dengan Nabiullah Adam alaihissalam sungguh banyak sekali, jauh. Dan ketika tidak kita dapatkan dalil yang pasti terkait dengan hal itu, ya apalagi kisah-kisah Israiliyat, kata Nabi kita tidak benarkan, tidak juga kita dustai. Ya Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Padang. Saya mau bertanya, apabila kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, rakaat baru selesai, kita ingin melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, baru selesai 2 rakaat pertama kita kedatangan tamu. Terus kita melayani tamu itu sebentar. Setelah tamu itu pergi, bolehkah kita melanjutkan salat kita yang belum tuntas tadi? Saya ingin melaksanakan sholat sunnah 2-2. Oh maksudnya jadi 4 ya. 2-2 jadi 4. Baru sempat 2 rakaat keburu datang tamu. Boleh tidak? Tidak masalah. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya Nabi pernah melakukan itu. Beliau belum sempat melaksanakan sholat sunnah. Dikarenakan datang wufud ya tamu-tamu datang kepada Nabi, maka Nabi mengkodoknya setelah asar bahkan saat itu. Jadi tidak masalah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah, barakallahu fiq, wafiq barakallah. Saudara kami saat ini sedang sakit, sudah berobat ke dokter, dirawat di rumah sakit, tapi belum sembuh-sembuh. Ada keluarga yang menawarkan untuk diruqyah karena orang yang meruqyah tersebut bisa mengetahui apa penyakitnya, penyakit medis atau penyakit di luar medis, misalnya ada sesuatu yang mengganggu yang masuk ke tubuhnya. Pertanyaannya, bolehkah berobat seperti itu? Ya kalau memang ruqyahnya ruqyah syariah, boleh-boleh saja. Ruqyahnya ruqyah syariah ya. Ruqyah syariah itu ruqyah yang bacaan-bacaannya adalah berasal dari Quran dan Sunnah. Ya berasal dari Quran dan Sunnah. Ya, dan juga harus memperhatikan adab-adab ruqyah dan lain sebagainya. Itu ruqyah syariah. Artinya kalau ruqyahnya ruqyah syariah silahkan. Tetapi kalau ruqyahnya bukan ruqyah yang syar'i, tentunya tidak boleh. Misalnya ruqyah yang di dalamnya ada kesyirikan, itu tidak diperbolehkan. Ini ada pesan tapi berbahasa Arab, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya pernah nonton di TV Sunnah salat wanita sama dengan laki-laki, tak ada beda. Iya, secara umum tidak ada beda, kecuali dalam beberapa posisi saja. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa ketika sujud, seorang wanita itu mendekatkan tangannya ke dagingnya, ke bagian dadanya, didekatkan begini. Secara umum sama, ya hanya beberapa bagian saja. Ya ketika dia sujud, laki-laki kan dibuka, tapi kalau perempuan cenderung didekatkan. Itu saja perbedaannya. Ya itu perbedaannya. Tetapi secara umum sama. Ya secara umum sama. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Kalimantan Barat, dakwah kepada orang kafir kemudian si kafir masuk Islam, dan dakwah kepada orang murtad kemudian si murtad kembali masuk Islam. Apakah pahalanya sama? Ya pahalanya sama insya Allah. Ya pahalanya sama. Ya, artinya ya pahala dakwah, pahala mengajak orang untuk kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ya, yang pertama saya mau nanyakan ya Pak Ustaz, ya, mohon penjelasan. Itu kalau kemarin kan belum komplit ini. Jadi saya mau tanya satu ya. Itu untuk salat maghrib ya, untuk salat maghrib. Itu ada yang mengatakan kan itu katanya disunahkan untuk rakaat pertama itu membaca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ya, rakaat kedua itu disunahkan membaca surat Al-Ikhlas katanya itu. Itu satu. Yang kedua, untuk salat Isya rakaat pertama katanya disunahkan membaca ayat atau surat Al-Nasrah itu Pak Ustaz. Jadi rakaat kedua disunahkan membaca surat Alam Tarakai Fafa'ala Rabbuka Bi Ashabil Fil itu Pak Ustaz. Jadi saya mohon penjelasan apakah itu memang sahih untuk baik. Memang ada itu penjelasan untuk itu Pak Ustaz. Itu sekian dari saya Bapak Husin dari Bengkulu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang ditanya adalah bacaan maghrib dan bacaan isya ya. Saya bacakan sedikit Pak Husin, nanti akan ketemu itu di halaman 187. Dikatakan al-qira'atu fil maghrib, riwayatnya sahih. Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata bahwa Nabi membaca dalam salat maghrib qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Itu yang pertama ya. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi opsi yang pertama Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Nabi pernah membaca At-Tur, hadis Jubair ibni Mut'im. Surat At-Tur panjang, 49 ayat. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansur sampai akhir. Itu kaitan dengan salat maghrib. Kaitan dengan salat isya ada beberapa hadis ya, di sini ada 3 hadis. Hadis yang pertama riwayat Imam Bukhari, dari hadis Rafi radhiyallahu ta'ala an, beliau bercerita, aku salat di belakang Nabi dan beliau membaca, idza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Itu di salat Isya. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi di salat Isya membaca wasyamsi waduhaha. Tadi kalau yang surat Al-Insyiqaq itu riwayat Bukhari, surat Asy-Syamsi waduhaha riwayat An-Nasa'i, dan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim Nabi membaca wattini wazaitun, surat At-Tin, surat At-Tin. Itu riwayat-riwayat yang dibawakan oleh beliau. Saya tidak dapatkan tadi surat Al-Insyirah dan Al-Fil ya. Yang ada tadi adalah beberapa surat yang tadi kita sebutkan, Al-Insyiqaq ya, kemudian surat Al-Insyiqaq, kemudian surat Wasyamsi wa Duhaha, dan satu lagi adalah surat Wattini wa Zaitun. Allah alam bisawab. Ada Pak Saifullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Baik, sehat Pak Saifullah. Alhamdulillah Pak Ustaz, Pak Ustaz sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Ini Pak Ustaz, ada yang mau tanyakan nih Pak Ustaz, gimana hukumnya Pak Ustaz, kalau kita mengantar orang tua datang ke walimah, sedangkan yang diundang itu, yang diundang itu dalam undangan itu, orang tua kan Pak Ustaz yang diundang, satu dua orang tua. Kalau kita di batang walimah kita ikut makan, haram nggak itu Ustaz? Baik, itu saja Pak. Ya itu aja Pak Ustaz. Jazakallah khair, barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya kita baca nanti surat undangannya. Kalau di situ tertulis Bapak Muhammad dan keluarga, ya berarti Pak Saifullah masuk kategori keluarga. Tapi kalau tulisannya Pak Muhammad dan istri, berarti Pak Saifullah nggak masuk. Artinya nggak boleh datang, kecuali harus meminta izin. Ya, harus meminta izin ke sahibul hajah. Ya, tetapi kalau di situ ada Pak Husain dan keluarga, keluarga umum, istrinya keluarganya, anaknya keluarganya. Tapi kalau undangan untuk Pak Husain dan istri, berarti dua orang jatahnya. Mereka sudah hitung itu makanannya sesuai dengan jumlah undangan. Maka kita yang tidak diundang ya hukum asalnya tidak datang. Dan saya yang diundang tidak bisa saya undang orang lain kecuali saya minta izin, Pak saya undang si fulan ya, saya bawa dia. Allah alam bisa. Saya hamba Allah dari Bekasi. Bagaimana kalau kita bermakmum kepada imam yang baca takbirnya salah, yang bacaan takbirnya salah, sah atau tidak? Ya tidak sah Pak. Sholat dia saja tidak sah. Ya sholat. Bagaimana kita bermakmum ke orang yang sholatnya tidak sah? Allah alam bisa. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau perempuan pas sujud sering telapak tangannya kena, ketutup mukena, apa tidak apa-apa? Tidak masalah, ya tidak masalah. Pertanyaan selanjutnya, kebiasaan di tempat saya kalau ada yang meninggal di hari ketiga dilaksanakan walimah. Walimah itu atas kebahagiaan, bagaimana kesedihan di acara walimah? Walimah itu khitan walimah. Walimah itu pernikahan walimah. Walimah itu artinya makan-makan. Bagaimana orang lagi dapat musibah makan-makan? Kalau maksudnya adalah tetangganya membawakan makanan ya, tetangganya membawakan makanan, kemudian mereka makan di rumah sahibul musibah, ah itu enggak ada masalah, bagus. Sebagaimana ucapan Nabi kepada para sahabat, isna'u li ala Ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang musibah yang menyibukkan mereka. Allah alam bisawab. Tapi kalau itu berasal dari sahibul musibah ya jangan Pak, itu memberatkan. Allah alam bisawab. Ada Abu Naf'an di Bogor, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khairin, Abu Naf'an sehat. Alhamdulillah barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga dan terus semua Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Apa Ustaz ya, kalau Ustaz doa di waktu khutbah waktu amin ya rabbal alamin. Jadi anak yang nomor WA anak kirim itu yang anak kemarin tanyain tentang masalah takdir intiqal Ustaz. Baik. Cuman cara pandangan ngerti nanti insya Allah mungkin besok kalau Pak Ustadz ada waktu, tolong kalau nggak ngerepotin, tolong diterjemahin. Nggak ada masalah, nanti mungkin kru akan dilanjutkan ke saya, itu WA-nya. Nanti saya terjemahkan, saya kirim ulang ke Abu Naf'an. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi banyak sekali saya lihat. Oh, dalam kitab Syarah Mumti, baik. Ya, kalau saya berpustaka, doa aku berpustaka. Barakallah Pak Abu Naf'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kita tim Niaga TV kirim ke saya, nanti saya terjemahkan, saya kirim ulang ke beliau. Barakallah fikum Abu Naf'an. Sepertinya pertanyaannya habis ya. Masih ada? Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya. Ada sekitar 3 menit atau 4 menit lagi kebersamaan kita. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi kebersamaan kita. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamami dari Sumbar. Apakah di masa Nabi atau sahabat ada yang namanya Jumat berkah memberi makan untuk orang yang keluar masjid dan nasi bungkus? Apakah ini tidak bid'ah? Allahumma bissawab ya. Hari Jumat itu hari raya. Dan hari raya ya identik dengan makan dan minum. Hari makan dan minum. Oleh karenanya tidak boleh berpuasa menyendirikan Jumat. Harus sehari sebelumnya. Atau sehari sesudahnya. Atau karena ada sebabnya. Momentum misalnya bertepatan dengan tanggal 10 dan lain sebagainya. Ya Allah alam biswa, bersedekah di hari Jumat karena itu hari dianggap hari raya, ya hari raya pekanan. Ya, yang saya tahu tidak ada masalah ya. Ya, sebagaimana orang bersedekah di hari Senin untuk berbuka puasa atau bersedekah di hari Kamis misalnya. Allah alam biswa, saya rasa tidak masalah. Kenapa hari Jumat? Karena orang berkumpul di masjid ya lebih mudah membagikannya. Mungkin seperti itu. Allah alam biswa. Ada Bapak Muzakkar. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Bapak. Bapak Muzakkar di Sumatera Barat, Ustaz. Iya, silakan Pak Muzakkar. Pertama, saya ini Ustaz tentang pembacaan ayat dalam salat. Baik. Saya mendengar dari Ustaz-Ustaz yang lain bahwa membaca ayat itu tidak boleh dari atas ke bawah. Contohnya, di rakaat pertama dibaca surat An-Nas, surat ke 11. Kemudian di rakaat kedua dibaca surat Al-Baqarah. Tidak boleh seperti itu, kata sebagai ulama saya dengar. Yeah. Seharusnya katanya yang pertama surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nas. Ah, bolehlah penjelasan Ustaz. Baik, itu saja Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bissawab ya, saya tidak mengetahui ada larangan seperti itu. Saya belum tahu ada larangan seperti itu. Ya, yang saya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan bacaan dengan kemudahan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah berfirman, bacalah apa yang mudah dari Qur'an. Ya, tidak harus berurutan seperti itu. Tidak harus dari yang kecil ke yang besar, tidak. Ya, faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, dan itu adalah satu kaidah dalam bacaan Al-Quran dalam sholat, bahwa yang kita baca adalah yang mudah bagi kita. Ya, yang mudah itu tentunya relatif antara satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda. Ya, yang pasti tidak ada, yang saya tahu tidak ada ketentuan seperti itu. Ya, kalau bicara bagusnya, iya bagusnya seperti itu dari awal diurut. Ya, tetapi itu bukan sebagai satu keharusan ataupun barangkali bukan sebagai satu sunnah. Ya, Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.